Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya tatimah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah seputar al-jahlu bil mukaffar. Keadaan seorang yang jahil tentang sebab musabab dirinya kafir. Dalam hal ini disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, keadaannya terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan seorang yang kafir beragama dengan agama selain Islam dalam keadaan dia jahil bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak. Dia jahil kalau semisal dia menyelisihi agama yang benar tersebut. Keadaan orang yang pertama ini, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menyebutkan orang yang seperti ini kita terapkan hukum yang zahir di dunia sebagai seorang yang kafir karena dia beragama dengan agama selain Islam. Adapun nasibnya di akhirah, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Dan yang dirajikan oleh beliau rahimahullah adalah keadaan dirinya nantinya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Naam. Sehingga dalam bab ini dia akan diuji, yang dengan ujian tersebut nantinya akan terpilahkan antara yang benar-benar kafirnya dengan yang tidaknya. Adapun keadaan yang kedua, keadaan yang beragama dengan agama Islam sebagai seorang yang muslim. Naam. Dan dengan keislamannya tersebut dia jahil dengan sebab dari sebab-sebab kekafiran, akhirnya dia terjatuh di dalamnya. Dalam keadaan dia tidak sadar kalau semisal apa yang dilakukannya tersebut menyelisihi al-Islam. Maka keadaan yang pertama ini, yang kedua ini, Syekh rahimahullah menyebutkan hukum di alam dunia kita katakan dia sebagai seorang yang muslim karena zahirnya demikian. Naam. Adapun di akhirah, keadaan dirinya nantinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan penjelasan yang tadi diuraikan menunjukkan kepada kita adanya satu poin penting untuk kemudian kita ketahui secara bersama bahwasanya seorang tidaklah benar-benar dikatakan sebagai seorang yang kafir hingga tegak padanya hujjah. Seorang tidaklah akan diazab, dimasukkan ke dalam an-nar hingga sampai kepada dirinya hujjah yang hak. Naam. Bila telah sampai pada dirinya al-haq kemudian dia menyelisihinya, maka dikafirkan atau dikatakan dia sebagai ahli nar. Nah, itu tolongan anak itu. Ahmad itu. Dan pada malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dari Al-Quran, As-Sunnah dan perkataan mereka para ahli ilmu. قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فمن أدلة الكتاب قوله تعالى في antara dari dalil yang ada dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya seorang yang jahil tidak diazab adalah firman Allah Azza wa Jalla وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. dan tidaklah kami memberikan azab satu kaum hingga terlebih dahulu kami mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, sehingga bagi mereka yang mendustakan rasul tersebut setelah jelas al-bayyinah, penjelasan yang dibawa oleh dirinya, maka baru setelahnya Allah Azza wa Jalla menurunkan azabnya. Dan ini terlihat dari kisah-kisah rasul dan nabi sebelum Islam, seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi salam diazab oleh Allah disebabkan karena kekafirannya, dan kaum para nabi-nabi yang lainnya dikisahkan di sekian banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Wa qawluhu, demikian pula firman Allah Ta'ala, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan, dan tidaklah Rabbmu akan mengazab penduduk satu negeri hingga terlebih dahulu dia Allah Azza wa Jalla mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatina, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jalla. Wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, dan tidaklah kami mengazab penduduk satu negeri melainkan penduduknya dalam keadaan sebagai orang-orang yang zalim, mendustakan rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul-rasul adalah sebagai orang-orang yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umat mereka. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar supaya umat manusia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk membenarkan kekafiran dan kedustaan mereka setelah diutusnya para rasul-rasul tersebut. Ini dalil yang demikian jelas bahwasanya jahil ini diberi uzur oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa qawluhu wa ma arsala min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Ini ayat juga sama dengan ayat yang sebelumnya. Qawluhu wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Tidaklah Allah menyesatkan satu kaum setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka hingga Allah jelaskan kepada mereka perkara apa saja yang dengannya mereka bisa bertakwa. Ini menunjukkan tersesatnya satu kaum. Allah sesatkan satu kaum setelah nampak kepada mereka perkara-perkara yang dengannya bisa mereka menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Naam. Sampai dengan faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Ini juga ayat sama maknanya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ila ghairi dzalika minal ayati dallati ala anna al-hujjata la taqumu illa ba'da al-'ilmi wal bayan, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya hujjah tidaklah tegak kecuali setelah al-'ilmu wal bayan. Artinya azab dari sisi Allah Azza wa Jalla tidaklah aku Allah timpakan kepada satu kaum melainkan setelah dia memahami, melainkan setelah dia menerima penjelasan dari sisi Allah dan para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan sebab inilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merajihkan pendapat seorang yang keadaan seorang yang kafir dalam keadaan dia jahil. Kalaulah semisal Islam adalah agama yang hak, dan dia jahil kalaulah semisal dia menyelisihi al-haq tersebut. Nah, beliau lebih merajikan orang yang seperti ini nasibnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang nantinya akan diuji oleh Allah Tabaraka wa taala, sehingga akan diuji pada yaumul qiyamah dengan ujian tersebut terpisahkan antara yang benar-benar bisa menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan mana yang tidak. Naam. Sehingga ini penjelasan dari Syekh rahimahullah menyempurnakan dan sekaligus menerangkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau menyebutkan la yu'zar bil jahli. Sehingga dalam bab jahil ini, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, ada kalanya diberi uzur, ada kalanya tidak. Nah, kemudian yang berikutnya beliau menyebutkan dalil-dalil dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah, ya'ni ummatud da'wah, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min alladhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentangku dari umat ini. Maksud umat di sini adalah umat dakwah. Karena umat itu dibagi menjadi dua. Umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah maksudnya adalah terkena kepada semua orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang terkena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib baginya untuk menerima Islam. Sehingga umat dakwah dari kalangan yang kafirnya dan yang musyriknya. Adapun umat ijabah, maksud dari umat ijabah adalah umat yang telah menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam arti kata mereka sebagai seorang yang muslim. Nah, sehingga ada dua umat, umat dakwah dan umat ijabah. Yang dimaksud di dalam ayat hadis ini adalah umat dakwah, menunjukkan tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang kafir, baik dia Yahudi atau Nasrani, yang mendengarkan tentang aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi", kemudian tidak mengimani apa yang saya membawa dengannya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur, tidak memeluk Islam, "illa kana min ashabin nar", melainkan dia bisa dipastikan termasuk dari ashabin nar, ahli nar. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan orang Yahud, orang Nasrani sebagai ahli nar setelah dia benar-benar mendengarkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini juga banyak. Kemudian di sini Syekh rahimahullah menyebutkan perkataan ahli ilm. Beliau menyebutkan faqala fil mughni, berkata pengarang kitab Mughni al-Labib. Naam. Al-Imam al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan fa in kana mimman la ya'rifu al-wujuba ka hadits al-Islam, apabila orang tersebut adalah orang yang tidak mengenal kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam, semisal keadaan seorang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Naam. Wa nashi bi ghairi dari Islam, dan seseorang yang tinggal di negara yang bukan negara Islam, kebanyakannya kafir. Nah, mayoritasnya kafir. Aubadiyatan ba'idatan ma'anil ansar wa ahli al-ilm lam yahkum bi kufrihi. Atau seorang yang tinggal di pedalaman dari negeri-negeri yang ada ini, sehingga dia jauh dari ahli al-ilm, sehingga tidak bisa bertanya kepada ahli ilm. Tidak pula ahli ilm ini ada yang menasihati mereka dan membimbing mereka. Maka Imam Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan lam yuhkam bikufrihi. Orang yang semisal ini bila mana dirinya melakukan kekafiran sementara dia jahil, maka tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir. Ini jelas penjelasan dari beliau rahimahullah, bahwasanya jahilnya seorang yang baru masuk ke dalam Islam atau yang tinggal di daerah terpencil jauh dari kaum muslimin dan ahli ilm, yang dengannya akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara-perkara kekafiran, bila melakukan perkara kekafiran sementara dia jahil, maka tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir. Ini menunjukkan jahilnya dirinya yu'dzar, diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bab kekafiran ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, Islam mengatur sedemikian ketatnya, tidak kemudian dilontarkan secara serampangan si fulan kafir, orang itu kafir, dia kafir. Ini tidak demikian aturan di dalam Islam, demikian ketat. Sehingga benar-benar seorang dituntut untuk benar-benar memposisikan lafaz kafir ini kepada orang yang benar-benar kafir. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan dalam majmu' fatwa, inni daiman wa man jalasani ya'lamu dzalika minni. Saya senantiasa, kata Syekhul Islam rahimahullah, dan orang-orang yang duduk bermajlis dengan saya mengetahui yang demikian dari saya. Min a'zamin nasi, termasuk dari manusia yang paling keras nahyan, melarang, an ayyan saba mu'ayyanun ila takfir, bila lafaz kafir ini dinisbatkan ke individu tertentu. Ini sering Syekhul Islam bahkan sangat keras pengingkaran dalam bab ini, dan itu diketahui oleh orang-orang yang bermajlis bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa tafsiqin, bahkan untuk menisbatkan lafaz fasiq kepada individu tertentu juga tidak boleh. Lafaz kafir kepada individu tertentu atau seorang yang fasik kepada individu tertentu, ini tidak dibenarkan. Wa ma'siyatin, demikian pula sebagai seorang yang bermaksiat, dia asi, masya Allah. Sehingga tidak hanya dalam bab kafir, tapi dalam bab fasik, dalam label sebagai seorang yang asi, itu juga demikian. Apakah dia fasik, dia pelaku maksiat, ini Syekhul Islam sangat keras menyandarkan lafaz-lafaz ini kepada individu tertentu atau person tertentu. Illa idza ulima annahu qad qamat 'alaihi al-hujjatur risaliyah allati man khalafaha kana kafiran ta'atan wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra. Terkecuali apabila benar-benar dipastikan, diketahui dengan pasti bahwasanya telah tegak pada orang tersebut hujjah, risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diketahui oleh dirinya bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan ini dia kafir, dia paham, dia mengerti, atau seseorang yang melakukan perbuatan ini dia fasik, dia paham, dia mengerti, atau sebagai seorang asy bermaksiat, maka baru boleh untuk kita katakan huwa kafir, dia kafir, huwa fasik, huwa asy, ini dibolehkan dengan syarat yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam, telah diketahui dengan benar bahwasanya telah tegak kepada dirinya hujjah-hujjah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kafirnya dirinya, fasiknya dirinya, bermaksiatnya dirinya adalah di atas al-ilm, di atas hujjah yang telah diilmuinya. Wa inni uqarriru anna Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha. Saya berulang-ulang juga menyebutkan bahwasanya Allah tabaraka ta'ala telah mengampuni untuk umat ini kesalahan-kesalahan mereka, diampuni oleh Allah azza wa jalla. Naam. Wa dhalika ya'umul khata'a, dan kesalahan yang mendapatkan jaminan ampunan dari sisi Allah untuk umat ini umum terkena kepada semua jenis kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, fil masailil khabariyatil qawliyah, apakah bersifat, apakah sifatnya dia menyelisihi dalam perkara khabar-khabar yang pasti datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dia mengingkarinya namun salah, dia mengucapkan satu ucapan yang bertentangan dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan ucapan yang kafir, namun dia jahil sementara dia muslim, maka yang semisal ini yu'zar, diberi uzur. Nah, wal masailil amaliyah, ataukah dalam permasalahan-permasalahan amaliyah apapun bentuknya, mungkin dia jahil, tidak berpuasa atau yang semisalnya. Nah, atau jahil tentang zakat, dia mengingkarinya atau yang semisalnya. Ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tabaraka wa taala dalam akhir surah Al-Baqarah, "Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah engkau mengazab kami kalaulah semisal kami lupa melakukan sesuatu, dia lupa akan hukumnya, ataukah kalau semisal kami salah melakukan sesuatu tersebut, menunjukkan menurut persangkaan dia itu adalah benar namun ternyata salah ketika melihat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga salah di dalam mengambil kesimpulan. Disebutkan dalam hadis Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad fa'altu," sungguh saya telah melakukan apa yang kamu inginkan tersebut. Naam. Ini menunjukkan adanya jaminan dari sisi Allah Azza wa Jalla bahwasanya kesalahan umat Islam ini, siapapun mereka, selama mereka melakukan kesalahan tersebut di atas kejahilan, maka yu'zar, ia diberi uzur. Naam. Wa mazal as-salaf yatanazza'una fi katsirin min hadhihi al-masail. Dan para salaf kita rahimahumullah, mereka senantiasa berselisih pada banyak hal tentang masalah-masalah ini. Apakah bab ini kafir? Berselisih mereka para ulama. Apakah amalan ini kafir? Para ulama berselisih. Apakah ucapan ini kafir? Para ulama berselisih. Nah, ini banyak. Dan bahkan mereka para salaf demikian. Walam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fisqin wala bi ma'siyatin. Namun seiring dengan ini, tidaklah ada salah seorang pun di antara mereka yang mempersaksikan seseorang bahwasanya dia itu kafir atau dia itu fasik atau dia itu maksiat. Ini tidak ada seorang pun di antara para salaf yang dinukilkan mengucapkannya, walaupun mereka berpendapat amalan ini kafir, walaupun mereka berpendapat ucapan ini kafir, tapi dalam bab menta'yin individu tertentu atau orang tertentu bahwasanya si fulan kafir, si fulan kafir, ini Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan tidak ada di antara mereka yang mempersaksikannya. Ini menunjukkan dalam bab takfir al-mu'ayyan harus benar-benar didasari dengan al-ilm, didasari dengan al-bayan yang benar-benar dia fahami dan benar-benar dia mengerti. Ila anqal, hingga ucapan Syekhul Islam rahimahullah pada kalimat wa kuntu ubayyinu anna ma nuqila 'ani salafi wal a'immah min itlaqil qawl bi takfiri man yaqulu kadza wa kadza fa huwa aydhan haqq. Dan saya juga menjelaskan bahwasanya apa yang dinukilkan dari para salaf dan para imam-imam Islam di dalam memutlakkan ucapan kafirnya seseorang yang mengucapkan demikian atau melakukan demikian, ini adalah sesuatu yang benar. Yang dimaksud oleh Syekhul Islam rahimahullah adalah takfir mutlak yang tidak menunjuk ke individu tertentu atau person tertentu, hanya sekedar menyebutkan seseorang yang mengatakan demikian dia kafir, hanya sekedar menyebutkan seorang yang melakukan demikian dia kafir. Ini penukilan yang banyak dari kalangan para salafuna salih dan a'immatul Islam yang menyebutkannya dan mengatakannya. Ini yang dimaksud oleh beliau adalah takfir al-mutlaq dan ghairul mu'ayyan, tidak tertuju kepada individu tertentu atau person tertentu. Walakin yajibu tafriq bainal itlaqi wa ta'yin, sehingga wajib bagi seorang untuk bisa membedakan antara kafir yang mutlak dan kafir yang ta'yin, yang disebutkan secara muayyan, terkena kepada individu tertentu dan person tertentu, sehingga ada perbedaan antara kedua pembahasan ini. Naam. Hingga beliau menyebutkan ar-rajulu qad yakunu hadithu 'ahdin bil Islam, karena terkadang seorang itu baru saja masuk ke dalam Islam, au nasya'a bi badiyatin ba'idah, ataukah dia tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari komunitas kaum muslimin, mithlu hadza la yukaffar bi juhdin ma yajhaduhu hatta taquma 'alaihi al-hujjah, sehingga orang Islam yang semisal ini tidak boleh kita langsung serta-merta mengkafirkan dirinya dengan sesuatu yang dia ingkari hingga tegak di atas dirinya hujjah, sehingga butuh untuk kita dudukkan, butuh untuk kemudian kita nasihati, butuh untuk kemudian kita sampaikan kepada dirinya perkataan Allah dan Rasulnya untuk dia benar-benar faham bahwasanya perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Nah, dan setelahnya beliau juga menyebutkan kurang lebihnya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Nah, untuk menyingkat waktu kita jelas, kita sebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fa idza kana hadza muqtada nususul kitab wa sunnati wa kalamu ahli al-ilm." Bila mana ini adalah konsekuensi dari nas-nas Al-Qur'an dan sunnah dan ucapan ahli al-ilm, "Fa huwa muqtada hikmatillah ta'ala," dan ini adalah konsekuensi dari sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, kelembutan Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, di mana Allah Azza wa Jalla tidak mengazab seorang pun hingga yu'zar ilaihi, tidak bisa lagi dia menyampaikan uzurnya. Wal 'uqul la tastaqil bi ma'rifati ma yajibu lillahi ta'ala min al huquq, walau kana tastaqilu bidzalik lam tatawaqqaf al hujjatu ala irsalir rusul. Naam. Dan akal-akal seorang terkadang tidak bisa dengan sendirinya mengetahui sesuatu yang Allah wajibkan dari hak-hak yang ada. Harus ada yang menyampaikan, harus ada yang menasihatinya, harus ada yang membimbingnya. Kalau semisal demikian, maka tentulah tidak ada gunanya diutusnya para rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala. Gunanya diutusnya para rasul adalah untuk mengingatkan orang-orang yang jahil, untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah agar mau beriman kepada Allah. Ini tugas para rasul demikian, sebagaimana ayat yang disebutkan rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Naam. Kemudian beliau menyebutkan wala yajuzu at-tasahulu fi takfirihi li'anna dhalika mahdhurain 'azimain. Tidak dibenarkan seorang bermudah-mudahan mengkafirkan seseorang disebabkan karena perbuatan yang dia amalkan, karena yang demikian dia telah terjatuh ke dalam dua perkara yang sangat membahayakan. Yang pertama kata beliau rahimahullah, iftira'ul kadzibi 'ala Allah ta'ala fil hukmi. Dia mengada-ada secara dusta atas nama Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal vonis atau hukuman tersebut. Wa 'ala al-mahkum 'alayhi fil wasf alladhi nabazzahu bihi, dan juga kepada seorang yang dihukumi oleh dirinya pada sifat yang orang tersebut berlepas diri dari dirinya, sehingga dia berdusta atas nama Allah dan berdusta kepada seorang yang dihukumi oleh dirinya sebagai seorang yang kafir. Ini bahaya yang pertama. Disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala bahwa menyebutkan satu hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffar ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Bila salah seorang mengkafirkan saudaranya secara ta'yin, dia mengkafirkan dirinya, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka lafaz kafir ini akan kembali ke salah seorang dari keduanya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Bila ternyata benar apa yang diucapkan, berarti saudaranya benar kafir. Namun bila tidak, Nabi memberikan peringatan raja'at alaihi. Lafaz kafir itu akan kembali kepada dirinya. Sehingga yang kafir bukan orang tersebut yang dia kafirkan, tapi seorang yang kafir di sisi Allah adalah orang yang mengucapkan kata kafir tersebut kepada saudaranya. Naam. Dalam lafaz yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dari hadis Abu Dzar, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwallah wa laysa kadzalika illa harra alaihi." Barang siapa yang memanggil seseorang dengan lafaz kekafiran atau dia memanggilnya wahai musuh Allah, dalam keadaan dia bukan yang bukan dalam keadaan dia berlepas diri dari hal tersebut atau bukan seseorang yang demikian, illa haru alaih, melainkan lafaz ini akan tertuju kepada dirinya. Nah, sehingga dalam bab ini terkandung ancaman yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ala lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan faedah kepada kita untuk benar-benar berhati-hati dalam hal menyelenglafadzkan lafaz kafir ini kepada orang yang ada di hadapan kita. Naam. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, fal wajib qabla al hukm bit taghfir ay yanzura fi amrayn, sehingga wajib bagi seseorang sebelum dia menghakimi orang yang lain bahwasanya dia adalah seorang yang kafir, untuk terlebih dahulu dia melihat dua hal. Al amrul awal, yang pertama adalah dilalatul kitab wa sunnah ala anna hadza mukaffarun, adanya dalil di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan dengan jelas bahwasanya perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah ucapan dan perbuatan yang benar-benar dikafirkan pelakunya, agar supaya dia tidak mengada-ada atas nama mengada-ada atas Allah Azza wa Jalla dengan kedustaan. Wasani, kemudian yang kedua, intibaqul hukmi ala syakhsil muayyan, hukum lafaz kafir ini benar-benar terkena kepada individu yang tertentu tersebut. Bihaitsu tatimmu syurut at-takfir fi haqqihi wa tantafil mawani', yaitu harus sempurna syarat-syarat pengkafiran pada hak orang tersebut, tidak adanya mawani', penghalang dari penghalang-penghalang kafir. Wa min ahammi syurut, dan termasuk dari syarat yang paling pentingnya adalah ayyakuna aliman bimukhalafatihi, dia harus memiliki ilmu bahwasanya apa yang dilakukan adalah benar-benar menyelisihi syariat Islam, sehingga dia melakukannya dalam keadaan alim, bukan dalam keadaan jahil. Naam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk Kemudian dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, menunjukkan dia menyelisihinya di atas ilmu. Maka pada orang yang seperti ini Allah sebutkan, Allah ancam nuwallihi ma tawalla. Kita palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kita tempatkan dirinya ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Naam. Ini jelas menunjukkan adanya al-ilm. Persyaratan hendaklah seorang benar-benar mengilmui bahwasanya ucapan dan perbuatannya adalah benar-benar ucapan yang menyelisih syariat Islam yang menyebabkan dia kafir. Naam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah menyebutkan, apakah syarat keadaan seorang dipersyaratkan dia harus berilmu? Ilmu di sini maksudnya adalah apakah ilmu tersebut hanya cukup ilmunya dirinya bahwasanya ucapan dan perbuatannya menyelisih Islam, ataukah ilmu terhadap konsekuensi azab yang akan dirasakan oleh dirinya? Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah menyebutkan jawabannya adalah dipersyaratkan baginya hanya sekedar ilmu bahwasanya apa yang diucapkannya dan dilakukannya tersebut benar-benar menyelisihi syariat Islam. Naam, sehingga tidak perlu untuk kemudian mengetahui akibatnya. Ada adab demikian dan demikian, cukup dia mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan benar-benar sesuatu yang bertentangan dengan al-Islam. Ini menunjukkan bila mana seorang jahil melakukan satu kekafiran, maka tidak boleh kita menghukumnya sebagai seorang yang kafir karena belum sempurna syarat-syaratnya. Di antara dari syarat takfir pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah adalah dipersyaratkan baginya seorang yang baligh dan aqil. Dia baligh, dia aqil. Naam. Untuk kemudian dihukumi sebagai seorang yang kafir. Dan di sana juga ada mawani', bahwa dari mawani' takfir di antaranya adalah ayyukraha 'alal mukaffar. Bila seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dengannya dia dikafirkan dalam keadaan terpaksa, ini dikategorikan termasuk dari mawani' takfir, sehingga seorang yang melakukan kekafiran dalam keadaan terpaksa tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir. Naam. Berdasarkan firman Allah azza wa jalla, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali seorang yang melakukannya dalam keadaan dipaksa sementara hatinya tenang dengan al-iman. Di antara dari mawani' takfir juga adalah bila mana pemikiran dan maksud yang dimiliki oleh dirinya dalam keadaan tertutupi. Dalam keadaan tertutupi bisa disebabkan karena faktor kegembiraan yang demikian sangat, atau kesedihan yang demikian sangat, atau rasa marah yang demikian luar biasa, atau rasa takut yang demikian sangat, dan yang semisalnya. Karena perasaan-perasaan tersebut terkadang menyebabkan seseorang mengucapkan satu ucapan atau melakukan satu perbuatan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah, sebagaimana hadis tentang kisah salah seorang yang dalam keadaan ditinggal oleh kendaraannya di padang pasir yang demikian luas, kemudian setelahnya dia menjumpai kendaraannya ada di sampingnya, dia salah di dalam mengucapkan dan mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah abdi wa ana rabbuk, saya adalah Rabbmu. Rasul mengatakan, akhta'a min syiddatil farh. Dia salah di dalam melafadzkan disebabkan karena kegembiraan yang demikian sangat dimiliki oleh dirinya. Termasuk dari mawani' takfir adalah lahu syubhatu ta'wili fil kufri. Adanya syubhat pada dirinya sehingga salah di dalam mentakwilkan kata kafir. Artinya dia menyangka bahwasanya apa yang dia lakukan adalah hak, sehingga dia tidak benar-benar menyengaja melakukan perbuatan dosa dan menyelisihi tersebut. Nah, adanya syubhat. Sehingga seorang yang melakukan kekafiran, sebelum kita kafirkan harus disampaikan nasihat. Kalau semisal disampaikan nasihat ternyata masih melakukan kekafiran, harus didudukan, barangkali saja dia memiliki satu syubhat, sehingga butuh untuk kemudian kita jelaskan kepada dirinya. Sampai seperti ini persyaratan yang disebutkan oleh mereka para al-ulama. Sehingga disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, mereka bersepakat di zamannya untuk memerangi orang-orang Khawarij, namun mereka tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij tersebut, disebabkan karena adanya syubhat di dalam dirinya yang menyangka bahwasanya dia benar dalam keadaan ternyata menyelisihi tuntunan Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bal ja'aluhum muslimina ma'a qitalihim, bahkan mereka para sahabat Rasul ketika itu menjadikan orang-orang Khawarij sebagai seorang dari kalangan muslimin, kaum muslimin, dalam keadaan mereka wajib untuk diperangi. Naam. Lam yuqatilhum aliyun hatta safaqu ad-dam al-haram wa agharu ala amwal muslimin faqatalahum lidaf'i dhulmihim wa baghyihim la li'annahum kuffar. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada awal munculnya kelompok Khawarij ini tidak memerangi mereka, sehingga ketika aksi-aksi mereka atau perbuatan-perbuatan mereka secara sengaja berani menumpahkan darah kaum muslimin yang haram untuk ditumpahkan, mereka juga mengambil harta-harta kaum muslimin secara paksa, sehingga Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum memerangi orang-orang Khawarij dalam rangka untuk menangkal perbuatan kezaliman mereka dan perbuatan mereka yang melampaui batas tersebut. Naam, la li'annahum kufar, bukan disebabkan karena mereka adalah orang-orang kafir. Naam. Sampai akhirnya, dan inilah yang sahih di dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Falhasil, kesimpulannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anil jahil ma'dzurun bima yaquluhu aw yaf'aluhu mimma yakunu kufra. Seorang yang jahil diberi uzur dengan sebab, dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia lakukan, yang menyebabkan dia menjadi seorang yang kafir. Kama yakunu ma'dzuran bima yaqulu aw yaf'aluhu mimma yakunu fisqan, demikian pula diberi uzur pada sesuatu yang menyebabkan ucapannya dan perbuatannya dihukumi sebagai seorang yang fasik. Wa dzalika bil adillati minal kitab wa sunnah wal i'tibar wa aqwali ahli al-'ilm. Yang demikian berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, demikian pula i'tibar dan ucapan-ucapan dari kalangan ahli al-ilm. Nah, sebagai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula Imam Al-Maqdisi rahimahullah, dan masih banyak dari kalangan para ahli al-ilm yang lain. Nah, selesai penjelasan Syekh rahimahullah dalam ta'liqnya terkait bab perkataan muallif rahimahullah la yu'dzar bil jahal. Ini menunjukkan bahwasanya dalam bab jahil ini memiliki beberapa perincian dan hukum yang demikian panjang lebar disebutkan oleh mereka para ulama. Tayyib, wa subhanaka hamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hablakumullah. Naam.